Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah dengan karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sedang bahas tentang berbagai macam bentuk ibadah yang wajib ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Maka di antara ibadah tersebut adalah ar-ruku' wa sujudu. Penjelasannya, ruku' adalah ibadah, la yakunu illa lillah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. La yarka'u al-insanu li ahadin, tidak boleh seorang itu ruku' menghormat orang lain. Tidak pula tunduk kepada orang lain, tidak pula membungkukkan badan li ahadin kepada orang lain. Ta'ziman lahu, dalam rangka memuliakannya. Maka membungkukkan badan dalam bentuk menghinakan diri dan mengagungkan liman kepada man inhana lahu, kepada orang yang jadi tujuan membungkukkan diri adalah ruku'un, adalah bentuk ruku' li ghairillahi azza wa jalla, kepada selain Allah azza wa jalla. Wa la yasjudu illa lillah, dan tidak boleh, ini tadi pembahasan tentang ruku'. Kemudian pembahasan tentang sujud, walayah sujud illa lillahi, tidak boleh sujud kecuali kepada Allah, tidak boleh sujud kepada sonam, kepada patung, kepada kubur, kepada dharih, kubur yang diagungkan, walali azimin minal uzama, tidak boleh sujud kepada salah satu seorang yang diagungkan dan dimuliakan. Karena tidak boleh sujud illa lillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali kepada Allah azza wa subhanahu wa ta'ala. Dan adalah orang-orang, bahkan al-Fursu, adalah orang Persia dan Romawi, mereka memuliakan raja-raja mereka dengan cara bersujud padanya. Dan tatkala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu melihat mereka melakukan hal tersebut, lantas Mu'adz datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz ingin sujud pada Nabi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang Mu'adz melakukan hal tersebut. Waqal, kemudian Nabi katakan, seandainya aku memerintahkan seorang untuk bersujud kepada yang lain, niscayakan aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya, karena betapa besarnya hak suaminya atas si perempuan. Fasujudu la yakunu illa lillahi azza wa jalla, maka sujud tidaklah boleh ditujukan kecuali kepada Allah azza wa jalla. Demikian penjelasan global yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan kami ingin menambahkan penjelasan detail tentang dua hal ini. Yang pertama tentang ruku', kemudian tentang sujud. Penjelasan tentang rukuk yang pertama, ingin saya bacakan dari kitab Al-Masu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, di pembahasan tentang masalah sujud. Atau yang pertama tentang masalah rukuk, penjelasan dari Masu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, pembahasan tentang rukuk. Pembahasan tentang rukuk di Masu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah ada di jilid 23 di halaman 135. Ada pembahasan tentang ar-ruku'u li ghairillahi, rukuk untuk selain Allah. Ini kita jumpai rukuk untuk selain Allah ini, kita jumpai di sejumlah kegiatan bela diri. Ketika mau melakukan kegiatan bela diri atau di awal latihan, maka ada sujud kepada gurunya, ada rukuk pada gurunya atau rukuk pada simbol perguruannya. Maka di Mausu' Fiqhiyah Kuwaitiyah disampaikan ar-ruku' li ghairillahi, rukuk pada selain Allah. Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan majarat bil al-adatu, kebiasaan yang telah terjadi berupa menundukkan kepala dan membungkukkan badan ila hadin, namun tidak sampai batas ila hadin la yasilu bihi ila aqalli ruku'i, sampai batas namun batas tersebut kurang dari minimal rukuk. Yang ini dilakukan inda liqa', kepada saat berjumpa, maka hukumnya tidak kafir dan tidak haram. Ya, maka ada namanya minimal rukuk. Minimal rukuk adalah ya, membungkukkan badan yang seandainya telapak tangan itu dilekatkan atau ditempelkan pada lutut, maka dia bisa diletakkan di lutut. Nah itu minimal, namanya minimal rukuk atau yang wajib dalam rukuk. Adapun rukuk yang standar biasa kita lihat dan kita lakukan, itu namanya rukuk yang ideal. Maka gambaran minimal rukuk saya contohkan sebagai berikut. Ya, gambaran minimal rukuk saya contohkan sebagai berikut. Kita berdiri, ya, kemudian badan membungkuk ke arah depan sampai kurang lebih telapak tangan bisa ditempelkan di bisa ditempelkan di lutut. Nah, ini kalau untuk posisi saya kurang lebih demikian. Nah, ini namanya minimal rukuk. Ya, rukuk yang wajib. Lebih rendah lagi nanti akan jadi rukuk yang ideal. Ya, maka kalau berarti kalau cuma begini itu berarti kurang dari minimal rukuk. Begini atau begini itu berarti kurang dari minimal rukuk. Maka tadi kita baca menundukkan kepala dan membungkukkan badan namun tidak sampai minimal rukuk. Namun tidak sampai minimal rukuk. Yang ini dilakukan ketika berjumpa. Saat berjumpa dengan atasan atau yang lain, kemudian menundukkan kepala, ya, tidak sampai minimal rukuk, maka hukumnya kata para ulama fikih tidak kafir dan tidak haram. Terus apa hukumnya? Walakin yambahi karohatuhu, namun sepatutnya hukumnya makruh. Mengingat sabda Nabi SAW kepada orang yang bertanya pada Nabi wahai Rasulullah, salah satu di antara kami berjumpa dengan saudaranya ataukah temannya, bolehkah membungkukkan badan? Maka Nabi katakan la, tidak boleh. Bolehkah berpelukan dan menciumnya? Jawabnya Nabi tidak boleh. Bolehkah menjabat tangannya? Nabi katakan silahkan. Maka hukumnya makruh jika menundukkan kepala atau membungkukkan badan namun tidak sampai minimal rukuk, hukumnya makruh. Ya, kemudian yang kedua, gimana kalau sampai minimal rukuk? Tadi pembahasannya tidak sampai minimal rukuk, hukumnya makruh. Wa amma idza inhana, adapun jika membungkukkan badan, kemudian sampai membungkukkan badan itu sampai pada masuk definisi rukuk. Faqad dhahaba ba'dul ulama'i, maka sebagian ulama berpendapat ila annahu idza lam yaqsud ta'dhima dzalikal ghair, jika dia tidak bermaksud untuk memuliakan orang tersebut sebagaimana memuliakan Allah, maka tidak kafir dan tidak haram. Akan tetapi makruh dengan sangat makruh. makruh, namun dengan sangat makruh. Alasannya kenapa tidak haram? Karena li'anna suratahu, karena gerakan semacam itu taqa'u fil adah lil makhluki kathiran. Satu hal yang menurut hukum kebiasaan sering terjadi ditujukan kepada makhluk. Sering terjadi ditujukan kepada makhluk. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Jadi kalau sampai derajat minimal rukuk, namun tidak ada maksud pemuliaan kepada orang tersebut sebagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekedar makruh, sangat makruh. Sebagaimana pendapat Syafi'iyah nanti akan saya bacakan. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba ba'dhum ila hurmati dzalika. Pendapat yang kedua berpendapat kalau itu haram, walau lam yakum li ta'dhimil makhluq dzalikal makhluq, meskipun tidak untuk memuliakan makhluk tersebut. Alasannya karena bentuk rukuk tidaklah dikenal kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Alan, dan Ibnu Alan ini Syafi'i sebenarnya penulis. Ibnu Alan As-Siddiqi, dia Syafi'i, penulis kitab Dalilul Falihin. Beliau mengatakan minal bida'il muharramati, di antara bid'ah yang haram adalah al-hina al-inhina, umum bungkuk ketika berjumpa dengan bentuk membungkuk seperti rukuk. Nah, ini beliau katakan bid'ah muharramah. Bentuknya adalah haram. Maka ini pendapat salah satu ulama Syafi'iyah, Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, beliau katakan termasuk bid'ah yang haram membungkukkan badan ketika berjumpa, manakala bentuknya seperti rukuk. Nah, kemudian kapan yang kemudian derajatnya adalah kemurtatan, kata Ibnu Alan, wa amma idza wasala inhina'uhu lil makhluqi, ketika membungkukkan badan kepada makhluk itu sampai pada definisi rukuk, qasidan bi ta'dhim dzalikal makhluq, kemudian dengan niat memuliakan makhluk tersebut sebagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala, fala syakka anna sahibahu, maka tidaklah diragukan bahwasanya pelakunya murtad dari Islam dan kafir dengannya, sebagaimana kamalau sajada lidzalikal makhluqi, sebagaimana andai dia bersujud kepada makhluk tersebut. Ya, sehingga bisa kita lihat hukum rukuk pada selain Allah ada tiga. Terbagi menjadi tiga. Di poin yang pertama, makruh. Tidak membatalkan iman, tidak haram, hukumnya makruh. Yaitu manakala menundukkan kepala atau membungkukkan badan tidak sampai minimal rukuk. Kemudian yang kedua, diperselisihkan antara makruh banget, makruh sekali, ataukah haram. Itu manakala bentuknya seperti bentuk rukuk, namun tidak ada maksud memuliakan makhluk sebagaimana memuliakan Allah. Maka diperselisihkan antara makruh ataukah haram. Ya, umumnya ulama Syafi'iyah mengatakan makruh. Namun ada tadi kita jumpai Ibnu Alan Asy-Syafi'i, penulis kitab Dalil Falihin. Beliau mengatakan di Dalil Falihin hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, membungkukkan badan seperti bentuk rukuk, minimal bentuk rukuk. Kemudian ada niat memuliakan makhluk tersebut sebagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Alan Asy-Syafi'i, ini murtad tanpa ragu. Pembahasan rukuk di antaranya kita jumpai dari perkataan di menurut Syafi'iyah, kita jumpai pada perkataan Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani di kitabnya Nihayatuz Zain di bab tentang masalah kemurtadan. Maka beliau katakan waraja bisujud, di antara pembatal pembatal iman adalah sujud kepada makhluk. Maka tidak termasuk pembatal iman adalah aruku-uruku falakufra bihi wa inkana harama. Maka rukuk kepada makhluk itu tidak kafir meskipun hukumnya haram. Kapan haram namun tidak kafir? Malam yaksud bi at-ta'zima lil makhluki, selama tidak ada niat, tidak ada maksud memuliakan makhluk sebagaimana memuliakan Allah. Wa illa jika ada maksud memuliakan makhluk sebagaimana memuliakan Allah, wa illa kana kufran aidan, maka itu kekafiran. Wa amma ma jarat bi al adatu min khafdi ra'si wal inhina, adapun kebiasaan yang terjadi berupa menundukkan kepala dan membungkukkan namun tidak sampai kepada minimal rukuk, maka tidak kafir dan tidak haram, namun selayaknya hukumnya makruh. Ya, maka di sini Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala merinci hukum rukuk menjadi tiga rincian. Ya, jika sekedar menundukkan kepala dan membungkukkan badan namun tidak sampai derajat minimal rukuk, ya, tidak sampai minimal rukuk, maka hukumnya makruh. Kemudian jika sampai minimal rukuk namun tidak ada maksud memuliakan makhluk sebagaimana memuliakan Allah, hukumnya haram namun tidak sampai membatalkan iman. Haram namun tidak sampai membatalkan iman. Maka sebagaimana, maka sama seperti Ibnu Alan Asy-Syafi'i. Kemudian yang membatalkan iman, membungkukkan badan sampai minimal rukuk, kemudian ada niat, ada maksud memuliakan makhluk sebagaimana kamu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah di situ baru dinilai sebagai pembatal keimanan. Ya, kemudian pembahasan tentang sujud kepada selain Allah. Yang pertama ingin saya bacakan dari Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah di pembahasan tentang sujud di jilid yang ke-24 di halaman 211. Ada pembahasan tentang as-sujud li ghairillahi. Ya, pembahasannya atau keterangannya sebagai berikut. Para ulama fikih sepakat bahasanya sujud kepada patung berhala. Ini misalnya patung Buddha, patung Yesus, atau kepada matahari dan semacam itu, dan makhluk-makhluk semacam itu, makhluk-makhluk yang biasa disembah oleh orang-orang musyrik. Maka siapa yang bersujud kepadanya kafara, maka dia kafir. Yakhruju sajidu bi anil millati, orangnya keluar dari agama jika dia berakal balik dan tidak dipaksa, baik itu amid dan sengaja, au hazilan atau guyon, atau guyon atau tidak, atau main-main, Dan ditegaskan wasaraha Syafi'iyah itu, dan Syafi'iyah menegaskan bahwasanya jika seorang itu tidaklah inlam yasjud lis sunam, jika bersujudnya kepada patung atau kepada matahari tidak ala sabili ta'zim, bukan karena pemuliaan dan bukan karena keyakinan bahwasanya itu berhak untuk disembah, namun sujud kepada patung, kepada matahari, dalam keadaan hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka diberlakukan padanya hukum kafir secara lahiriah. Maka disikapi dengan sikap orang kafir, dan tidak divonis tentang kafirnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kafir akhirat. Untuk akhiratnya wallahu a'lam, untuk dunianya dia dinilai kafir. Maka sama berarti, cuma dibedakan antara hukum dunia dan hukum akhirat. Hukum dunianya sudah divonis kafir, hukum akhiratnya masih wallahu a'lam. Itu sikap Syafi'iyah untuk orang yang bersujud kepada patung, bersujud kepada patung Buddha atau yang lain, atau bersujud kepada matahari. Maka sikap Syafi'iyah, orang ini kafir dalam hukum dunia. Dan wallahu a'lam untuk hukum akhirat atau hukum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang jelas kafir di hukum dunia. Wa in dalat qarinatun qawiyatun, dan jika terdapat indikator yang kuat ala adami dalalatil fi'li ala istighfaf, bahasanya perbuatan tersebut yaitu bersujud pada selain Allah bukan dalam rangka meremehkan, semacam sujudnya seorang tawanan di negeri kafir di hadapan orang kafir karena khawatir gangguan orang kafir, ini tidak kafir. Nah, ini pembahasan kalau ini sujud untuk makhluk-makhluk yang biasa menjadi sesembahan. Ini biasa menjadi sesembahan, patung Buddha, patung Yesus, atau kemudian matahari. Maka tadi disampaikan ada dua rincian. Ada dua rincian. Yang pertama kafir, terlepas apakah itu kafir lahir dan batin ataukah kafir zahir, yang jelas kafir, batal imannya. Kemudian yang kedua, kecuali ada indikator yang menunjukkan karena itu keterpaksaan, semacam di hadapan orang kafir disuruh untuk ini sujud kepada berhala di hadapan orang kafir karena khawatir gangguan si orang kafir. Maka ada indikator kalau itu karena dipaksa. Maka ada kafir. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah sujud kepada selain berhala. Yaitu selain makhluk yang biasa disembah oleh orang musyrik. Kama ajma'u, sebagaimana mereka sepakat bahasanya sujud kepada selain patung berhala. Semacam sujud pada raja atau makhluk yang lainnya. Maka disepakati haram dan disepakati dosa besar. Kemudian rinciannya, kalau bentuknya haram dan dosa besar. Kemudian rinciannya, jika orang yang bersujud tersebut ingin dengan sujudnya ibadah kepada makhluk tersebut, kafir. Dan keluar dari Islam dengan sepakat ulama. Namun jika dia tidak memaksudkan dengannya maksud ibadah, sekedar maksud penghormatan kepada raja, maka ulama fikih berselisih pendapat. Sebagian Hanafiyah mengatakan yakfuru mutlaqa, kafir tanpa merinci. Baik ada keinginan untuk ibadah kepada raja tersebut atau tidak ada keinginan untuk beribadah. Kemudian waqala akharuna, yang lain mengatakan jika dia maksudkan adalah sujud penghormatan tidak kafir. Wa ilam takun lahu iradatun, dan jika tidak ada keinginan apa-apa maka kafir menurut mayoritas ulama. Jadi kita lihat sujud kepada selain Allah itu dibedakan antara ini kepada makhluk-makhluk yang biasa jadi sesembahan oleh orang musyrik dan tidak. Kalau kepada makhluk yang biasa jadikan sesembahan orang musyrik, maka para ulama fikih sepakat kalau itu kafir. Kecuali terdapat indikator kalau itu karena makhluk yang biasa disembah oleh orang-orang musyrik. Dan makhluk tersebut adalah makhluk yang memang memiliki hak untuk dihormati semacam raja dan yang lainnya. Maka sujud kepadanya dengan sepakat ulama fikih haram. Ya, kafir dan tidaknya maka dirinci. Ini. Pertama adalah ada niat untuk ibadah, niatnya penghormatan ataukah tanpa niat. Jika niatnya ibadah kepada raja, maka kafir dengan sepakat ulama. Jika tidak ada maksud ibadah, namun maksudnya hormat, ini bentuk menghormatinya dengan sujud kepada dengan sang raja. Maka sujudnya sujud penghormatan, niatnya sujud penghormatan, bukan ibadah, namun penghormatan kepada raja tersebut. Maka sebagian Hanafiyah mengatakan kafir. Meskipun maksudnya adalah penghormatan, kafir. Pendapat yang kedua mengatakan, jika itu sekedar maksudnya adalah sujud untuk penghormatan, maka haram namun tidak kafir. Kemudian kemungkinan ini jika maksudnya penghormatan. Maka jika maksudnya ibadah maka kafir dengan sepakat ulama. Jika maksudnya penghormatan maka diperselisihkan. Sebagian Hanafiyah mengatakan kafir. Yang lainnya mengatakan tidak kafir. Kemudian yang ketiga adalah tanpa niat. Niat penghormatan ataupun niat ibadah tidak ada niat demikian. Maka di sini kafir, dinyatakan kafir menurut mayoritas para ulama. Kemudian ada artikel menarik yang ingin saya bacakan. Artikel di Islam Web. Membahas tentang perkataan Imam Dzahabi rahimallahu taala. Beliau mengatakan di Mu'jam As-Suyukh tentang masalah sujud untuk kubur Nabi. Beliau mengatakan, ala tara sahabata min farti hubbihim, tidakkah kalian lihat sahabat dia demikian besar cinta mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengatakan, bertanya pada Nabi, tidakkah kami bersujud pada Anda? Faqal, maka Nabi mengatakan tidak boleh. Seandainya Nabi izinkan sahabat untuk sujud, niscaya mereka sujud, dan sujudnya adalah sujud penghormatan dan bukan sujud ibadah. Sebagaimana sujudnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam kepada Yusuf. Demikian juga yang kita katakan, kata beliau, wa kadzalikal qaulu, demikian yang kami katakan tentang seorang muslim yang sujud kepada kubur Nabi. Ala sabli ta'zim wa tabjili, dalam rangka menghormati dan memuliakan, layak furbi asla, maka sama sekali tidak kafir. Bal yakunu asya, namun dia bermaksiat, yaitu melakukan hal yang haram. Falya'rif anna hadha manin anhu, maka hendaklah dia ketahui bahasa ini satu hal yang terlarang. Demikian juga sholat menghadap kubur, itu satu hal yang terlarang, satu hal statusnya maksiat. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan hukum sujud kepada kubur Nabi. Ini. Maka beliau katakan, jika itu dalam rangka sujudnya adalah sujud penghormatan, maka tidak kafir. Cuma maksiat, berarti haram, melakukan hal yang haram. Maka dan ini poin yang perlu digarisbawahi, menurut beliau haram. Berarti tidak boleh. Tidak boleh dilakukan, haram hukumnya. Namun tidak sampai derajat kafir orangnya. Nah ini teks perkataan Imam Dzahabi ini ditanyakan kepada para masyayikh yang duduk di situs Islam web. Maka jawabannya dan responnya, maka Dzahabi rahimahullah ta'ala telah menegaskan bahasanya sujud kepada kubur Nabi itu melakukan kemaksiatan apapun kondisinya. Maka tidak boleh bagi para penyembah kubur berdalil dengan perkataan Imam Dzahabi. Di fa'inau la khilafah, karena tidak ada perselisihan tentang haramnya sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang ada perselisihan adalah kafir dengan semata-mata sujud ataukah melihat niat. Nah, kita jumpa Imam Dzahabi rahimahullahu ta'ala tidak mengkafirkan orang yang bersujud pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau merinci tergantung niatnya. Jika sujudnya adalah sujud tahiyat penghormatan, tidak kafir. Jika sujudnya sujud ibadah, maka kafir. Maka ingat, keharamannya tidak diperselisihkan. Keharamannya tidak diperselisihkan. Tadi kita baca di Mus'haf Fiqhiyah Kuwaitiyah, sama. Kalau untuk makhluk yang biasa disembah-sembah oleh orang-orang musyrik dan para penyembahnya, maka hukumnya kafir, kecuali jika ada indikator yang menunjukkan terpaksa. Kemudian jika kepada raja, makhluk yang tidak biasa dijadikan sebagai sesembahan, tadi ada tiga, maka tadi disampaikan hukumnya haram dengan sepakat ulama. Cuma diperselisihkan tentang kafirnya. Maka tadi kemudian dirinci, jika tujuannya untuk ibadah kepada makhluk tersebut, maka kafir. Jika tidak ada maksud, jika tanpa niat, tanpa niat, tadi gimana kalau tanpa niat? Jika tanpa niat kafir menurut mayoritas para ulama. Jika niatnya adalah sujud penghormatan, maka diperselisihkan kafirnya. Sebagian Hanafiyah mengatakan kafir. Sebagian yang lain mengatakan kalau tahiyat itu tidak kafir. Haram tapi tidak kafir. Ya, berarti memang betul tidak ada perselisihan tentang haramnya. Dan di antara yang menegaskan tidak ada perselisihan tentang haramnya, Abu Abbas bin Taimiyah di Majmu' Fatawa, ajma'al muslimuna, kaum muslimin sepakat, anna sujuda li ghairillahi muharramun. Sujud kepada selain Allah itu hukumnya haram. Demikian juga beliau mengatakan wala yajuzu sujudu li ghairillahi minal ahya'i wal amwati. Tidaklah boleh bersujud kepada selain Allah, baik orangnya masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Tidak boleh pula mencium kubur dan ditakzir, dihukum takzirlah pelakunya. Dan perlu diketahui ada hadis khusus tentang larangan sujud kepada kubur. Ada hadis khusus. Diriatkan oleh Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ada hadis khusus tentang larangan sujud kepada kubur. Ya, mungkin yang belum pernah dengar hadisnya. Ternyata ada hadis khusus larangan sujud kepada kubur. Ya, diriatkan oleh Al-Qasi bin Sa'ad. Aku mendatangi daerah Hirah, kemudian kulihat mereka-mereka bersujud kepada mirzaban mereka, pada pimpinan mereka. Maka aku tanyakan kepada Rasulullah, maka aku katakan Rasulullah lebih berat untuk menjadi sasaran sujud. Lantas aku mendatangi Nabi SAW, kemudian aku katakan aku mendatangi daerah Hirah. Maka kulihat mereka bersujud kepada mirzaban, maka engkau lebih berhak untuk kami sujud padamu. Maka Nabi SAW mengatakan, ara'aita law marorta biqabri akun tatasjudu lahu. Apa pendapatmu seandainya engkau melewati kuburku, apakah engkau akan bersujud kepada kuburku? Maka Qais ibn Sa'ad mengatakan, tidak. Maka Nabi mengatakan, fala taf'alu. Jika demikian, jangan sujud kepadaku, sebagaimana engkau tidak bersujud kepada kuburku. Ya, maka maka sujud dengan niat, bukan dengan niat ibadah kepada pihak yang disujudi, itu tidaklah artinya sujud penghormatan, itu tidaklah layakunu kufran bimujarati, tidaklah semata-mata hal tersebut kekafiran. Yang jelas, rincian yang disampaikan oleh Dzahabi menjadi perselisihan para ulama. Maka Dzahabi menyampaikan kalau sujud penghormatan kepada kubur Nabi itu haram, namun bukan kemurtadan. Nah, merinci semacam itu satu hal yang diperselisihkan ulama. Ada ulama yang tidak melihat apakah ini sujud penghormatan ataukah tidak. Namun sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kafir. Nah, namun ada ulama semacam Dzahabi yang berpendapat untuk melihat sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini apa maksudnya, jika sujudnya sujud penghormatan bukan sujud sujud pada selain Allah itu apa maksudnya, jika maksudnya sujud penghormatan bukan sujud ibadah maka haram tapi tidak kafir. Di antaranya adalah perkataan An-Nawawi. Di antaranya yang sejalan dengan Adz-Dzahabi adalah An-Nawawi. Di Al-Majmu' dan Raddatut Thalibin beliau mengatakan, kelakuan banyak orang-orang yang bodoh sujud di hadapan syekh itu jelas haram. Ini, apapun alasannya. Baik menghadap kiblat ataupun tidak, baik dengan maksud sujud kepada Allah ataupun tidak punya maksud demikian, maka hukumnya haram. Dan dalam sebagian bentuknya itu mengharuskan kekafiran atau hampir kafir. Maka sujud penghormatan kepada guru beliau katakan hukumnya haram. Qat'an, bahkan beliau katakan tegas jelas hukumnya haram. Ini cuma untuk kasus tertentu, yaitu manakala sujudnya bukan sujud penghormatan, maksud untuk takarrub, maksud untuk ibadah, maka jadi kekafiran. Ya, namun sebagian ulama menilai bahasanya sujud tahiyat kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu pembatal iman, di antaranya ya, Sarahsi Al-Hanafi beliau mengatakan as-sujud li ghairihi ta'ala ala wajhi ta'zimi kufrun. Sujud kepada selain Allah dalam bentuk menghormati yang disujudi itu adalah kekafiran. Jadi kalau untuk sujud itu disepakati oleh para ulama sujud kepada selain Allah itu hukumnya haram. Ya, cuma ada perselisihan tentang haram ini plus murtad ataukah tidak plus murtad. Ya. Maka sebagiannya cuma haram tapi tidak murtad. Namun sebagian lagi semakin Sarahsi Al-Hanafi haram dan kemurtadan. Ya, itu poin yang ingin kami bacakan berkenaan dengan masalah rukuk dan sujud. Kemudian kembali ke buku Al-Jami' li'ibadati li wahdah dengan penjelasan dan syarah dari Syaikh Al-Fauzan. Ya, maka kemudian ibadah selanjutnya adalah al-khusyu'. Penjelasannya khusyu' adalah di antara aktivitas hati. Khusyuk adalah ariqah kelembutan hati alati takunu fil qalbi yang ada di hati. Dan ini tidaklah terjadi kecuali tidak boleh ada khusyuk itu tidak boleh ada kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh Anda khusyuk kepada makhluk. Namun khusyuk itu kepada Al-Khaliq sang pencipta dalam rangka menghormatinya Subhanahu wa taala. Lembut hati Anda, hatimu kepadanya dan kau merasa membutuhkannya. Dan kau menangis karena rasa takut padanya dan rasa takut padanya Subhanahu wa taala. Innal ladzina hum min khasyati rabbih musyfiqun. Ini orang-orang yang karena rasa takutnya pada Rabb-nya musyfiqun, mereka merasa takut. Kemudian tadallul. Tadallul artinya al-khudu', ketundukan. Dan sebagaimana keterangan telah lewat, ketundukan atau dhul tadallul itu salah satu rukun ibadah. Karena ibadah berporos pada dua hal, rasa cinta dan penghinaan diri. Kemudian rasa takut dan rasa harap. Maka menghinakan dirilah yakuni tidak boleh ada kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak boleh menghinakan diri kepada makhluk semisal Anda. Kemudian at-ta'zim. Ini penghormatan yang merupakan kekhasan ala diwa min khasa isi al-ilahiyah. Yang merupakan kekhususan ilahi, kekhususan Allah. Ya, maka penjelasannya, wa at-ta'zim itulah penghormatan yang diiringi dengan ketundukan kepada zat yang dihormati. Dan wasarfu syai'in min anwa'il ibadati dan memberikan salah satu bentuk ibadah lihadal mu'adzam untuk orang yang dihormati ini, memberikan salah satu bentuk penghormatan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirkun billahi azza wa jalla dalam bentuk kemusyrikan. Ya, tentu masalah menghormati makhluk, maka kalau penghormatan sebagaimana layaknya makhluk, tentu tidak mengapa kita menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menghormati pejabat, tokoh masyarakat, dan yang lainnya. Cuma yang tidak boleh adalah penghormatan yang merupakan khasa'is ilahiyah. Kekhususan Tuhan. Apa itu? Yaitu penghormatan yang diiringi dengan al-khudu'u, ketundukan kepada zat yang dihormati. Kemudian bahkan memberikan ibadah kepada zat yang dihormati tersebut. Nah, ini yang merupakan kemusyrikan. Nah, setelah penulis Al-Jami' li'ibadatillah menyebutkan ibadah-ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, Kemudian beliau kemudian menyebutkan dalilnya satu persatu. Dalil kalau doa adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah, dalam firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa bersama Allah dengan ahadan dengan sesuatu yang lain. Penjelasannya, setelah penulis menyebutkan bentuk-bentuk ibadah yang paling penting, beliau ingin mendalili masing-masing dari bentuk-bentuk ibadah ini. Karena pembicaraan tanpa dalil tidaklah diterima. Tapi lebih lagi pembicaraan dalam masalah yang besar ini, yang penting ini, yaitu pembicaraan tentang masalah ibadah. Karena ibadah itu tauqifi, menunggu dalil. Laif'alu minha syai'un, tidak ada satu ibadah yang boleh dilakukan kecuali dengan dalil. Kemudian tentang wa'anal masajidah lillah, maka demikalah wajib masjid-masjid itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Masjid tidak dibangun untuk pamer, untuk supaya dilihat ataupun didengar. Demikian juga tidak boleh dibangun, kubur itu dibangun di atas kubur dan kubur, sehingga kubur ada di dalam masjid. Namun hanyalah tubuhnya dibangun untuk ibadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Karena kubur itu adalah rumah Allah. Fahiyah maka masjid itu rumah Allah. Fala tadu amma Allahi ahada, maka janganlah engkau beribadah di samping kepada Allah dan kepada siapapun. Inilah yang jadi mahalu syahid, sisi pendalilan, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang ayyud'a ma'ahu ghairuhu. Ada selain bersama Allah Subhanahu wa taala, selain Allah bersama Allah yang diseru dan dijadikan sebagai ibadah. Yang ibadah itu ditujukan kepadanya. Kemudian dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, lahu da'watul haq. Surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Lahu da'watul haq, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir maknanya Allah sematalah yang memiliki seruan tauhid, yang tidaklah bersekutu padanya siapapun. Kalau di sini Syaikh Shalih Fauzan memaknainya ai waladhi yud'a haqqa. Dialah yang diseru haqqa dan dia memang berhak untuk diseru. Adapun amma ghairu minal asnam, adapun patung-patung berhala selainnya, demikian juga batu kubur dan kubur, maka berdoa kepadanya adalah satu hal yang batil. Karena itu semua tidaklah bisa mendengar dan tidaklah mampu mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Dan lanjutannya, walladzina yad'una dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak mengabulkan, bisa mengabulkan untuk mereka bisyain sedikit pun. Illa seperti kabasit kafaihi, orang yang menghamparkan dua telapak tangannya ilal ma, telapak tangan terbuka dimasukkan ke dalam air supaya air itu sampai ke mulutnya, maka tentu tidak ada air yang bisa sampai ke mulutnya. Ya, seandainya Anda mendatang ilamain air fi qa'ri bi'rin yang ada di dasar sumur dan tidak ada bersamamu ember, tidak pula tali. Waja'al tatusiru, lantas Anda berisarat pada air supaya dia bisa naik ke mulut Anda, maka itu tentu air tidak akan sampai kepada Anda. Ini permisalan orang yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fa'inna husula naf'ihi lahu, maka adanya manfaat menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu minal mustahil, termasuk al mustahil. Sebagaimana mustahilnya air itu sampai kepada orang yang membuka tangannya ke air untuk kemudian mengangkatnya ke mulutnya. Duna ayakuna ma'ahu sababun yarfa'uhu, tanpa dia memiliki sababun tali yarfa'uhu yang bisa digunakan untuk mengangkat air. Sababun maknanya tali. Dan dalil bahasanya isti'anah itu ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisi dalilannya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka dalil bahasanya isti'anah adalah salah satu bentuk ibadah adalah firman Allah Ta'ala, adalah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ma'mul atau sasaran fi'il diletakkan di depan, yaitu di iyyaka. Di depannya fi'ilnya, di depan amilnya itu fi'ilnya nasta'in. Wa hadha yufidul hasr, dan ini menunjukkan hasr atau pembatasan. Artinya kami tidak minta tolong kepada selainmu. Fil umur, dalam berbagai perkara, alati la yaqdir 'alaiha, yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali engkau. Maka kami tidaklah minta tolong kepada patung berhala, tidak pula kepada wathan, berhala-berhala, tidak pula pada kubur, pada batu, dan pada pohon. Kemudian tentang dalil istighosa ada di firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Sedangkan dalil menyembelih itu ada di Al-An'am 162. Penjelasannya, Allah menyebutkan orang-orang yang beriman bima hasalalahum, dengan apa yang terjadi pada mereka saat perang Badar. Hinashtadda bihimul amru, ketika keadaannya itu demikian gawat. Fastaghathu bihi, lantas orang-orang yang beriman istighosah kepada Allah dan Allah pun menolong mereka. Istighosah artinya minta tolong hilangnya kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, ittastaghisuna rabbakum, ingatlah ketika kalian minta tolong, minta dihilangkan kesusahan kepada Rabb kalian. Fastajabalakum, lantas dia Allah mengijabai untuk kalian. Sungguh aku akan membantu kalian dengan 1000 malaikat murdifin. Al-Anfal 9, murdifin. Ya, maknanya mutatabi'in, berturut-turut, sebagiannya sambung bersambung. Maka Allah membantu mereka dengan para malaikat yang tuthbituhum, mengokohkan mereka dan membantu mereka dalam peperangan dan memasukkan rasa takut di hati para musuh. Dan ingatlah ketika Rabb memberikan wahyu kepada para malaikat, aku bersama kalian, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman, akan aku masukkan dalam hati orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa takut. Maka para malaikat turun di medan pertempuran di perang Badar bersama orang-orang yang beriman, mengokohkan mereka dan menguatkan hati mereka, dan menenangkan mereka dan memasukkan rasa takut di hati para musuh, dan membantu orang-orang yang beriman untuk berperang. Maka falladzina yaqtuluna al-kufara, maka orang yang memerangi, yang membunuh orang-orang kafir adalah orang-orang yang beriman, akan tapi para malaikat membantunya. Watu'inuhum, membantu, watu'kuwihim, menguatkan, watu'sabbitu, dan mengokohkan. Kemudian tentang masalah menyembelih, maka an-nusuk atau menyembelih digandeng, an-nusuk yaitu adzabah digandeng dengan salat, dan salat adalah ibadah, sehingga ini menunjukkan bahasanya nusuk adalah ibadah, sehingga salatku dan nusukku. Wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Bamamayah yaitu artinya ma'ahya alaihi, keadaan di mana aku hidup. Bamamati adalah wamamutu alaihi, dan keadaan saya mati di atasnya. Semuanya adalah ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka di sini ditiadakanlah sekutu dalam menyembelih dan dalam salat. Dan meniadakan sekutu dalam hidup dan kematian. Tsumma qala wa bidzalika umirtu, karena itu kami diperintahkan. Artinya yaqulu ar-rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama, yaitu orang yang tunduk yang pertama kali, al-mumtathilan, yang mentaati li hadzal amri, perkara ini. Dan dalil nadar itu adalah ibadah surat Al-Insan ayat yang ketujuh. Fadalla ala anna nadra, maka ini dalil bahasa nadar adalah ibadah wajib dimurnikan untuk Allah. Siapa yang nadar untuk selain Allah semacam orang yang telah meninggal dunia, kubur, atriha, kubur yang dimewahkan, dan maka dia musyrik. Dan ini satu hal yang sering terjadi, minalladina, dari orang-orang yang bernadar untuk kubur dan bernadar kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka, mendekatkan ibadahnya. Wahada pada ini nadar maksiat, nadar syirik, tidak boleh dilaksanakan. Adapun nadar karena Allah, maka wajib dilaksanakan kalau karena dia adalah ibadah. Kemudian dalil rasa takut dalam firman Allah di surat Ali Imran, itulah setan yang menakut-nakuti para kekasihnya. Janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah padaku jika kalian adalah orang yang beriman. Maka tatkala Allah telah mengancam Rasulnya, tatkala orang-orang musyrik itu mengancam Rasulullah dan para sahabat setelah perang Uhud, mereka mengatakan kami akan kembali menyerang kalian dan menumpas habis kalian. Maka orang-orang yang beriman tidaklah menambah respon lebih dari sekedar ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi kami dan dia Allah adalah sebaik-baik pelindung. Artinya nahnu, kami bersandar kepada Allah dan tidaklah kami perhatikan ancaman mereka, tidak pula ancaman mereka. Fanahnu na'tam itu, maka kami bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sumaqala jalla wa ala, kemudian Allah jalla wa ala mengatakan itu adalah setan yang mau menakut-nakuti hambanya. Maka hata takfif menakut-nakuti ini hanya ada dari setan. Allah menakut-nakuti para kekasihnya. Artinya Allah takut-nakuti kalian dengan kekasihnya, itu orang-orang yang beriman. Janganlah kalian takut pada mereka, takutlah padaku jika kalian orang yang betul-betul beriman. Ini yang jadi makhluk syahid. Maka yang menunjukkan bahasanya rasa takut adalah salah satu bentuk ibadah wajib disendirikan hanya untuk Allah. Kemudian catatan kaki 29, dalil roja adalah firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpaan dengan Rabbnya, maka adalah dia melakukan amal yang saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala al-mufassir penjelasannya, para ahli tafsir mengatakan maknanya wallahu a'lam, yarju ayyara rabbahu, maka dia berharap agar bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada kiamat di surga. Faliyamal amalan salih, maka hendaklah dia melakukan amal yang saleh, jangan sekutukan Allah dalam ibadah kepadanya dengan siapapun. Fajala roja' aminal ibadati, maka dijadikanlah roja' bagian dari ibadah dan diperintahkan tidak disekutukan bersamanya dengan yang lainnya. Kemudian tawakal adalah termasuk bentuk ibadah yang paling agung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'buduhu wa tawakal alaih, sembahlah Allah, jangan bertawakalah kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Maka siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah cukupi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu, siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupi. Ai kafi, Allah cukupi. Siapa yang tawakal pada makhluk, maka Allah akan pasrahkan dirinya kepada makhluk tersebut yang lemah. Maka dalam ayat dibakal oleh musannif, Allah jadikan tawakal sebagai syarat sahnya iman. Maka siapa yang tidak tawakal pada Allah, falaisa bimu'minin, maka dia bukanlah orang yang beriman. Kemudian dalil inabah ada pada surat Az-Zumar ayat 54. Inabah, penjelasan inabah adalah rujuk. Anibu artinya kembalilah kepadanya dengan taat dan tinggalkanlah maksiat. Maka inabah adalah salah satu bentuk ibadah. Dan dalil mahabbah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan sebagaimana mereka cinta pada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman demikian besar rasa cintanya kepada Allah. Kenapa dikatakan lebih besar cintanya? karena mereka mencintai Allah semata dan tidak mencintai bersama Allah yang lainnya. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka mencintai bersama Allah, mereka mencintai yang lain. Maka jadilah mereka orang musyrik karenanya. Kemudian dalil khasyah itu ada di surat Al-Maidah ayat ke-44. Maka ayat ini Al-Maidah 44 dalil bahasanya khasyah, rasa takut kepada Allah adalah salah satu bentuk ibadah. Siapa yang merasa takut kepada selain Allah, wa ana man khasyah, dan siapa yang merasa takut pada selain Allah, memberikan khasyah pada selain Allah, hanya dia tinggalkan apa yang Allah wajibkan, sungguh dia telah menyekutukan Allah. Kemudian dalil rohbah wa rohbah, rasa harap dan rasa takut adalah firman Allah Ta'ala, innam kanu yusari'una fil khairat, yang mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka menyeru kami rohban wa rohabah karena minat kuat dan rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka setelah Allah menyebutkan di surat Al-Anbiya sikap para nabi terhadap ibadah dan sikap mereka ketika mendapatkan cobaan dan ujian, maka mereka katakan bahasanya mereka, para nabi, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada nabi, rohoban wa rohaba. Rohoban artinya toma'an, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, wa rohaban dan takut, ay khaufan, rasa takut terhadap hukuman Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya, rohba, rasa minat yang kuat, wa rohba dan rasa takut adalah bentuk ibadah, wajib dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku hendaklah kalian merasa takut. Didalukan jer dan menjurur iyaya untuk menunjukkan makna hanya, yaitu kami tidaklah berharap kepada selain Allah. Maka ini adalah sanggahan pada sufiyah yang mengatakan kami tidaklah menyembah Allah karena takut dengan neraka atau ingin surga, kami menyembah Allah karena kami mencintai Allah. Ini menyelisihi ma alaihi al-anbiya, ini ajaran para nabi. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 163, dan ilah kalian adalah ilah yang Esa, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya ilah hukum, artinya sesembahan kalian berhak untuk mendapatkan ibadah adalah sesembahan yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidaklah berhak mendapatkan ibadah selain Allah. Dalika bi'anallahu al-haq, karena Allah itu adalah sembahan yang betul-betul disembah, yang berhak untuk disembah, dan yang mereka sembah selain Allah huwal batil, adalah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Maka siapa yang menyembah selain Allah, maka dia telah menjadikan selain Allah sebagai ilah. Akan tapi itu ilah yang batil, ilah yang tidak berhak untuk disembah. Karena ilah yang hak adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena uluhiyah adalah hak Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita nata'allahu li ghairihi, memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentang rukuk dan sujud ada di surat Al-Hajj yang ke-77. Orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah dan sembahlah Rabb kalian. Lakukanlah kebaikan, niscaya kalian beruntung. Sisi penilaiannya, Allah perintahkan rukuk dan sujud. Dan rukuk adalah ketundukan dengan kepala dan membungkukkan badan. Sujud adalah meletakkan dahi pada lantai dalam rangka memuliakan. Wa adalaikum, dan tidaklah ada kecuali karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh seseorang rukuk pada orang lain, sujud pada yang lainnya. Jika dia rukuk pada selain Allah atau sujud pada selain Allah, maka bisa tergolong musyrik. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas sebatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bagaimana hukum orang yang melakukan hal yang makruh? Hukum orang yang melakukan hal yang makruh terus menerus, maka dia melakukan maka ya makruh, dan itu menunjukkan dan bisa naik kepada posisi tercela karena menunjukkan kalau dia tidak punya minat dengan pahala. Nah. Ustaz, kalau kita berjalan di depan orang-orang jalan jongkok, bagaimana sebaiknya cara berjalan kita? Pertanyaan tentang jalan jongkok di depan orang, insya Allah tidak masalah. Selama itu tidak merepotkan dan menyusahkan. Adapun membungkukkan badan, maka kalau mengacu pada yang tadi kita baca, maka menundukkan badan tidak sampai minimal rukuk, insya Allah tidak apa-apa. Atau statusnya adalah makruh. Makruh masih ada toleransi di sana. Tapi kalau sampai minimal rukuk, nah tidak boleh. Harus cuma sekedar menundukkan kepala sedikit gitu sebagai bentuk hormat. Ya, maka ini hukumnya makruh, dan makruh jika diperlukan menjadi mubah. Kita khawatir nanti ada image-image yang tidak benar, ya, maka kita tinggalkan. Ya, maka makruh ketika ada hajat menjadi mubah. Nah, cium tangan orang tua atau orang-orang yang memang berhak untuk dihormati, maka cium tangan sendiri hukumnya boleh menurut mayoritas para ulama. Dimakruhkan oleh Imam Malik, namun yang betul hukumnya boleh. Kemudian membungkukkan badan karena cium tangan, wallahu a'lam, itu tidak jadi maksud. Tidak jadi maksud, yang jadi maksud adalah cium tangannya, maka tidak mengapa. Lain hanya kalau cium tangan itu jadi maksud, membungkukkan badan itu jadi maksud. Nah, bismillah, bagaimana penjelasan membangun masjid dengan riya dan sum'ah? Apakah menghias dinding dan mempercantik langit-langit masjid seperti yang kita lihat pada umumnya termasuk yang dimaksud? Membangun masjid karena riya dan sum'ah, kalau di Arab Saudi, bangun masjid, satu masjid itu kan dibangun oleh satu orang. Maka tidak rame-rame gotong royong seperti di tempat kita, umumnya di tempat kita. Maka orang bisa bangun masjid dengan riya, ingin dilihat orang. Oh, itu masjid itu besar sekali, dibangun satu orang. Atau dia sum'ah, setelah selesai bangun, kemudian dia cerita kemana-mana dengan penuh bangga, saya lah yang bangun masjid itu megah, mewah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan membangun masjid karena riya dan sum'ah. Nah, ya demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.